telah lama ku jalani. Hidup yang tak berarti, dan hatiku tak mengerti. Mengapa semua terjadi? Namun kau menemukanku, dan kau angkat wajahku. Engkau berikan hidupku beri pengharapan baru. Ku bersujud. Izinkan ku berserah di kakimu. Ku bersujud. Ku bersujud. Karena ku tahu kaulah kekuatanku, ku bersujud. Telah lama ku jalani hidup yang tak berarti, dan hatiku tak mengerti. Mengapa semua terjadi? Kau menemukanku, temukanku, dan kau angkat wajahku. Oh, engkau berikan hidupku, beri pengharapan baru. Ku bersujud. Oh, ku bersujud. Oh, izinkan ku berserah di kakimu. Karena ku tahu kaulah kekuatanku. Katakan, ku bersujud. Nikita Dompa.